salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Tadi sampai mana? Faris, baca Faris. Baik, perhatikan. Jahal alladhi la yu'daru bihi sahibuhu. Kebodohan yang orangnya itu tidak diberi udur adalah ketidaktahuan, kebodohan yang kebodohan tersebut dapat dihilangkan. Lau sa'a sahibuhu fi izalati. Seandainya orang bodoh tadi berupaya untuk menghilangkan kebodohan dia, artinya dia bisa tanya, dia bisa belajar, dia bisa cari tahu. Yang kayak begini kebodohan itu tidak diberi udur. Ini kaedahnya nih, ya. Kaedahnya. Kalau ditanya kebodohan apa sih yang enggak bisa diberi udur? Itu kebodohan yang mungkin saja memungkinkan kebodohan tersebut dapat dihilangkan. Seandainya orang yang jahil tadi berupaya untuk menghilangkan kebodohan dengan berbagai wasilah, bertanya, was'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Belajar, ya, ngaji, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya. Bertanya, belajar, membaca, iqra. Ya. Baca, apalagi mendengar, nonton, itu penting ini. Ya. Baik, terus ya, semisal orang yang mendengar atau membaca Al-Qur'an dan dia bisa bahasa Arab, dia mengetahui bahasa Quran. Terus orang yang seperti ini tidak diberi udzur ketika dia tetap berada dalam kejahilannya. Karena Al-Quran sampai kepada dia dengan bahasa dia. Allah Ta'ala berfirman, Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Katakanlah siapakah persaksian yang lebih besar. Ya, syahidun yang akan menjadi saksi antaraku dan kalian. Uhiya ilayya hadzal Qur'an. Al-Quran ini telah diwahyukan kepadaku. Li'unzirakum bihi. Agar aku memberikan peringatan kepada kalian. Memberikan peringatan Al-Quran ini kepada kalian. Waman balak, dan siapa saja yang Al-Quran ini sampai kepadanya. Terus umurun khobar, hadihinya isim. Umurun dohiratun watahdimuha awujubuha qati'un. Bainama yukhtaru miljahri di umurin khofiyyati hatta yubayyina lahu hukmana. Hatta yubayyana lahu hukmuha. Hatta yubayyana lahu hukmuha. Waruzru miljahri fi tafsirun. Baik. Ya. Maka orang yang Al-Quran sampai kepadanya, bahwa salat ilahi da'watu wa nahyu anis syirkil akbar, dakwah sampai kepadanya, larangan dari perbuatan syirik akbar juga sampai kepada dia. Orang yang seperti ini la yuzaru, tidak diberi uzur. Idza stamarra 'ala syirki, kalau dia terus menerus dia tetap melanjutkan kesyirikan dia atau melanjutkan zinanya, ribanya, nikah, menikahi mahram. Ya, atau memakan bangkai, atau memakan daging babi, meminum khamar, makan harta manusia dengan batil, ya, meninggalkan sholat, tidak mau zakat, enggan untuk pergi haji, padahal dia mampu untuk pergi haji, hadhihi li anna hadhihi umurun zahiratun. Karena ini perkara, semua perkara yang zahirah, yang jelas nampak sekali ya, terang benderang. Tahrimuha, ya, keharamannya itu jelas sekali. Wa wujubuha qati'un, kewajibannya itu, kewajiban untuk melakukan atau meninggalkan ini adalah qati', secara pasti, tidak ada samar lagi di Al-Qur'an, di hadis. Wa innama yu'dharu bil jahli, sekarang siapa yang diberi uzur? Yang diberi uzur dengan kejahilan adalah pada perkara khafi, perkara samar, ya, perkara samar. Apakah, ya, apakah Allah beristiwa di atas arsy? Nah, ini memang ada takfir dari ulama, ya. Tetapi di sini para ulama menyatakan orang yang beranggapan, ya, ini khafi, ini samar, ini bagi dia dijelaskan dulu pada dia. Ya, orang yang menyatakan bahwasanya, ya, Allah tidak beristiwa di atas arsy, tidak langsung dianggap murtad. Kalau dianggap murtad, maka semua syairah murtad semua. Ya, semua syairah murtad semua. Taib barakallahu fikum. Ini yang perlu dipahami. Ini pada perkara khafi. Perkara samar diberi uzur. Artinya diberi uzur, diserahkan kepada qadhi, diserahkan pada hakim. Ada orang yang memberikan kalimat multi tafsir, bisa dipahami sebagai istihza, bisa juga bukan. Itu diserahkan kepada qadhi. Ya. Selain dari itu, maka tidak ada uzur. Terus lanjut berikutnya mana lagi? Wa innama yu'dharu hatta yubayyana lahu hukmuha, hingga hukumnya dijelaskan kepadanya. Maka uzur bijahal fihi tafsirun. Maka terdapat perincian di sini. Ya, dalam uzur bil jahal tidak mutlak. Ya, barakallahu fikum. Terus lanjut, harga. Kencangnya dikit suara. Yu'daru bil jahli malam tablughu ja'watu wa lam yablughu al-Qur'an wa yakunu hukmuhu annahu min ashabil fatrati. Nah, ini yang pertama. Siapa itu yang diberi uzur dengan kejahilan? Yaitu orang yang dakwah telah sampai kepada dia. Ya, dia bisa akses, dia bisa dapatkan, dia bisa bertanya. Ya. Baik. Diberi uzur yang dakwah tidak sampai kepada dia. Dia enggak bisa nanya, enggak bisa mengakses. Al-Qur'an enggak sampai kepada dia. Maka hukumnya nanti di akhirat dia sebagai ashabul patrah. Ya, nanti dia sebagai ashabul patrah, dia akan diuji. Diperintahkan oleh Allah untuk masuk neraka. Kalau dia enggak mau, ya, maka Allah akan masukkan dia ke neraka beneran. Kalau dia mau, maka itu adalah surga. Berarti dia taat pada Allah. Nah, nanti Allah akan jawab, kepada Allah saja dia enggak mau taat, gimana kepada Rasul? Ya, jadi Allah yang perintahin masuk neraka kamu. Kalau dia enggak mau, berarti kan, ya, kamu masuk neraka. Sama Allah aja enggak mau taat, gimana sama Rasul? Padahal kalau dia masuk neraka, hakikatnya adalah surga. Loh, kok bisa gitu? Iya, karena dia taat pada Allah. Paham ke sini? Ya. Terus ini keliru ya, salah ya, bukan balagotin tapi balagohu. Ini keliru, salah. Balagohul Qur'anu. Ini maknanya mustaqim demikian. Tulisannya keliru, biasa salah cetak. Ya. Yang kedua, tidak diberikan uzur bagi siapa saja yang dakwah telah sampai kepada dia dan Al-Qur'an telah sampai kepada dia. Ya. Baik, fi mukhalafatil zahirah. Ketika dia tidak diberikan uzur ketika dia terjatuh dalam penyimpangan perkara-perkara yang zahirah, bukan yang khafiyah. Semisal syirik, ya, dan perbuatan dosa besar. Misal dia sujud, ya, dia doa kepada Nyi Roro Kidul, dia kasih tumbal untuk Nyi Roro Kidul. Ini bukan khafi, zahirah. Ya, atau dia melakukan dosa besar, semisal dia berzina, dia enggak bisa alasan, ini saya enggak dosa. Dosa memang tidak kafir selama dia tidak menganggap halal. Tapi kita katakan dia dosa besar dan dia mesti diberlakukan had. Ya, kalau dia sudah menikah, dirajam sampai mati, dia enggak bisa. Ada uzur bil jahil dong, saya kan enggak tahu. Enggak bisa. Baik. li'annahu qamat 'alaihi al-hujjatu wa balaghathu ar-risalah, karena hujjah telah tegak ke dia, risalah telah sampai kepada dia. Lanjut. Dan dia pun mungkin saja memungkinkan buat dia untuk belajar, bertanya kepada para ulama terkait perkara yang muskil buat dia, ya, yang di situ perkara tersebut rancu buat dia. Terus? Ya, dan dia pun memungkinkan untuk mendengar Quran, pelajaran-pelajaran, muhadarat, pengajian, kajian-kajian, ta'lim di berbagai sarana informasi. Dia manfaatkan medsos, YouTube, Google, WhatsApp, Telegram, SMS bahkan, telepon bahkan. Ya, ini namanya wasailul i'lam, yaitu sarana informasi. Dia cari tahu dia. Gak bisa kecuali dia tadi gak memungkinkan. Ya, handphone belum ada, apalagi medsos, apalagi internet baru seperti ini. Ya, terus. Baik. Nah, yang ketiga nih, diberikan udzur dalam kejahilan pada perkara khofiyah, perkara samar yang membutuhkan penjelasan. Terus. Nah, hingga nanti hukumnya dijelaskan kepada dia. Ya, terus. Baik. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara ya hal yang halal haram ini ada perkara yang mustabihat, yang samar, yang banyak orang tidak mengetahuinya. Terus? Nah, barang siapa yang menjaga dirinya dari yang syubhat, meragukan, berarti dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Terus? Nah, siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, berarti dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Terus? Baik, ya. Semisal tukang angon, yang dia mengangon kambingnya di sekitar hima, ya, batasan-batasan tanah, ya, tentu hampir-hampir dia akan memasuki ya, batasan-batasan yang dia bukan punya dia tadi. Terus? Nah, setiap raja ini memiliki batasan-batasan, dan Allah batasannya adalah ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus baik, maka perkara yang halal itu jelas, maka itulah yang diambil, yang haram itu pun jelas, itu pun dijauhi. Nah, terus wal mukhtalafu, nah, nah, adapun yang mukhtalafu fihi, perkara yang masih diperselisihkan keharaman atau kehalalannya, ya, maka di sini yutawakof, ya, ditahan pembahasannya untuk diponis ini haram atau halal atau dia, ini nggak bisa dipastikan, ya, hingga nanti jelas hukumnya. Bil bahas, dengan pembahasan, diskusi soal atau bertanya kepada para ulama. Nah, terus pesan. Baik, maka orang jahil, orang yang enggak paham, enggak ngerti, wajib bagi dia bertanya kepada ahli ilmu, ustaz, penuntut ilmu senior, ya. La yu'daru bi baqaihi, dia enggak diuzur kalau dia tetap berada di atas kejahilannya, ya. Sedangkan dia ada, dia memiliki orang-orang yang mungkin dia tanya. Dia bisa bertanya. Terus nah, Allah berfirman, bertanyalah kepada yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Terus nah, maka yang wajib bagi orang jahil adalah bertanya. Terus nah, sedangkan orang yang alim, yang mengetahui, wajib menjelaskan dan tidak menyembunyikan ilmunya. Terus Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, keterangan yang Allah turunkan, ya, dan petunjuk hidayah yang Allah turunkan setelah jelas, ya, setelah Allah jelaskan hal itu kepada manusia di kitab, maka mereka itulah orang-orang yang Allah laknat dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, ya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan melakukan islah, perbaikan diri, menjelaskan, maka mereka itulah orang-orang yang Allah beri taubat kepada mereka. Dan aku, kata Allah, adalah zat yang maha memberikan taubat, yang maha rahim, maha merahmati. Terus maka tidak boleh bagi kalangan muta'alim, orang-orang yang sok pinter, ya, sok tahu, padahal dia jahil murakkab, ya, dia bodoh kuadrat, dia berbicara dalam perkara ini tanpa ilmu, ya, dalam masalah ini, masalah apa? Udzur bil jahal, ya, lihat tuh di footnote, intaha binasrihi min kitab aqwali syekh Ibn Abdul Aziz Ibn Bas bin Udzur bil jahal wa yalihi, ya, maqal bin Udzur bil jahal syekh Shalih Ibn Fauzan bi taqdim Syekh Shalih Ibn Al-Fauzan, Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala. Nah, ini dari buku yang nanti insyaallah kita akan baca. Ya. Jadi kata Syekh, enggak boleh banyak orang-orang yang muta'alim, sok tahu dalam hal ini berbicara. Ya, terus baik, adapun kalangan Murji'ah, mereka berpatokan, bersandar kepada uzur bil jahal dalam permasalahan ini. Mau kufurnya kayak apa orang tetap, ya. Ini kata uzur bil jahal. Abu Armalah, Bu Janda, kasih uzur bil jahal. Armando, kasih uzur bil jahal. Guru Akil, Guru Said, kasih uzur bil jahal. Semuanya dapat uzur bil jahal. Ya. Abdu Nyiroro Kidul, penyembah Nyiroro Kidul, kasih udzur bil jahal. Penyembah Semar, kasih udzur bil jahal. Semuanya Allah musta'an. Enggak ada yang kafir kalau begitu. Ya. Enggak ada yang berhak mengkafirkan kecuali ulama. Allah musta'an. Kecuali qadhi. Nah, itu pada perkara apa kecuali ulama, kecuali qadhi? Pada permasalahan yang khafi. Nah. Baik. Terus lanjut. Nah, mereka kaum murjiah tidak merinci permasalahan uzur bil jahal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Terus watawassu'uhum nah, kenapa mereka begitu berdalam-dalam masalah uzur bil jahal ini sehingga semuanya dapat uzur bil jahal, ya. Mereka berdalam-dalam fi hadza bil haqiqah, hakikatnya ini, ya, karena akidah mereka yang didasari bahwasanya tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Mau orang ucap apa, mau orang melakukan apa, enggak ada kekufuran. Sampai diperiksa keyakinannya dahulu. Terus waqidatuhum bi anna al-amala laysa min iman au annahu syartu kamalin la Dan akidah mereka yang menyatakan amal bukan bagian dari iman, atau amal hanyalah syarat kesempurnaan iman, maka begitu seseorang tidaklah kufur ketika dia meninggalkan amal. Ya, kalau orang tidak beramal tidak kufur katanya. Ya, kenapa tidak kufur? Karena amal hanya syarat kesempurnaan iman. Ya. Terus lanjut. Murji'ah menyatakan para ulama bersepakat akan persyaratan mesti paham hujjah sebagaimana yang telah berlalu. Ini dusta kaum Murji'ah. Mana ada para ulama bersepakat bahwasanya orang jahil atau musyrik mesti paham hujjah. Kalau begitu musyrikin Quraisy enggak kafir-kafir kecuali pentolannya aja, karena di antara mereka enggak ada yang paham, banyak enggak paham. Bahkan kaumnya Nabi Hud ya, atau Nabi Shu'aib menyatakan, ya Shu'aibu manafkahu katsiran mimma taqul. Wahai Shu'aib, kami enggak ngerti apa yang banyak apa dari kalimat yang sering kamu ucapkan. Kami enggak paham. Ya, kalimat Nabi Shu'aib, umatnya enggak paham, namun Allah kafirkan. Ya, lanjut. Jarin. Nah, kata mereka khilaf terkait hal ini ya, itu hanya terjadi berlaku pada kadar pemahaman ya, pada masalah paham atau enggak paham hujjah. Lanjut. Baik. Maka pemahaman yang mencukupi ya, ialah yang seorang hamba dengan pemahaman tersebut akhirnya dia tidak diberikan uzur ya, la yuja'alu lil abdi uzran. Maf'ul tsani tetap maf'ul bih ya. Tidak diberikan uzur bagi hamba ketika dia tidak menerima hujah tersebut ya, yaitu ilmu. Dengan ilmu tersebut akan hilanglah syubhat yang mencegah kekufuran dia. Nah, ini kata Murji'ah. Ya, itu mesti ada pemahaman yang mencukupi, yaitu berupa ilmu. Ya, yang dengannya nanti ya, itu ya, tidak lagi ada uzur bagi seseorang. Terus lanjut. Adapun jika hasolan nau'un amma hidha hasola nau'u fahmin lam tazal bihi asyubhatu, adapun ya, kalau ada satu jenis pemahaman aja ya, maka syubhat itu belum terangkat. Kalau baru ada didapati satu jenis pemahaman, maka syubhat belum terangkat ya, dan belum sempurna maksud min ibna'ihi bil ma'lum ya, belum tersempurna maksud berupa dia menerima apa yang diketahui, pengetahuan tadi yang dia bisa terima. Baik, barakallahu fikum. Terus. Gantian. Siapa? Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu fi'il amar. Falahid. Amma alimu bi anna alladhi fahima al-hujjata la yusamma jahilan, fa kaifa yakunu ma ahli al-udri bil jahli hatta yaqtanima. Baik. Falahid, maka perhatikanlah ta'kid al-murji'ah, penegasan kaum murji'ah ini. Ya, pada ibarah mereka iqna'uhu bil ma'lum. Ya, jadi orang-orang yang jahil tersebut ketika dia diajarkan, dikasih paham, dia mesti menerima. Ya. Hah? Apa? Harus puas dengan pengetahuan tadi. Kalau belum puas berarti masih ada syubhat. Dia harus menerima. Harus legowo, harus puas. Kalau belum puas berarti masih ada syubhat. Allahu musta'an. Ah, masih ada syubhat. Baik. Maka mereka kaum murji'ah ini berupaya menghukum, apa namanya? Berupaya untuk menghantarkan uzur bil jahil ini sampai ke derajat ikna, mesti puas. Ya. Jadi ada orang jahil, ada orang bodoh melakukan kesyirikan, ya, dikasih hujah. Ya, karena kalau murjiah nggak mau langsung mengkafirkan, kasih hujah, dikasih tahu. Sudah dikasih tahu, orang tersebut ngeyel, belum puas. Maka oleh si murji ini, si musyrik tadi belum diponis kafir. Kenapa? Anda kan sudah tegakkan hujah pada dia. Ya, dia belum puas. Nah, sampai puas. Sampai sikap musyrik tadi puas. Tayyib barakallahu fikum. Amma alimu anna alladhi fahimal hujjah la yusamma jahilan. Apakah mereka enggak mengetahui bahwa orang yang memahami hujjah itu tidak lagi disebut sebagai jahil? Ya, kalau dia memahami hujjah enggak disebut lagi sebagai jahil. Bagaimana yakunu ma ahlul udhr bil jahil hatta yaqtani? Bagaimana ceritanya mereka ini, ya, diberikan udhur, ya, kepada orang-orang yang bodoh tadi, ya, dia mesti sampai pada puas. Gimana ceritanya kayak begini? Terus kata Syekh, maka hal ini mengingatkan kita kepada akidah murji'ah yang menyatakan tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Terus baik, maknanya adalah seseorang, ya, diberi uzur hingga dia puas dengan hujah yang disampaikan kepadanya. Terus jangan ditasdid haknya idza jahada. Idza jahada aw kadzdzaba aw istakbara aw aalanda aw aqada qalinan idzan yakfur. Baik. Dan kalau si musyrik tadi dia menentang atau dia mendustakan atau dia sombong, ya, dia melawan, ya, aqrada atau dia berpaling dari ilmu, maka baru dia kufur. Terus min hadzal amri na'rifu 'alaqatal qudri bil jahli bil kirjali. Nah, kalau berarti dari sini kita paham hubungan antara, ya, udzur bil jahil dengan irja. Terus nah, berarti ini hubungan antara irja dan udzur bil jahil adalah hubungan yang sangat kuat, ya. Terus nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikhul Fauzan. Lanjut. Sama ada lawiktana asum alam yang tadi takutul murjiah fatakuru hada dalilun ala kufri walaysa huwa kufrun fi nafsihi bi annahum yaquluna kufra illa bi qawlin. Nah, maka berdasarkan hal ini, seandainya iktana'a summa lam yattabi, orang tersebut puas disampaikan hujah, tapi dia enggak mau ngikutin. Udah disampaikan itu adalah syirik, dia masih enggak mau, biarin aja. Tapi dia puas. Ya, maka murjiah akan kembali berkata, hadza dalilun al-kufr walaysa huwa kufrun bi nafsihi. Saya pikir huwa kufran. Enaknya huwa kufran karena huwanya apa? Domir fasal. Tapi Syekh enggak menjadikan huwanya domir fasal. Ya, kata murji'ah, dia akan berkata lagi, ini adalah dalil akan kekufuran dia. Ya, namun itu bukanlah kekufuran. Kekufuran itu sendiri cuman dalil, bukti tanda adanya kekufuran. Ya, karena mereka menyatakan tidak ada kekufuran kecuali, ya, pada perkara i'tiqad. Na'udzubillah. Baik. Su'ila Syekh Ibn Baz haula al-udri bil jahli fi fiha ar-raddu 'ala al-murji'ati al-mu'asirin. Nah. Apa? Baca berikutnya. Esan udah yang kedua. Baik, Raymond, baca Raymond. Syartin mislu syartin min syurutis sholati syartin min syurutis zakati ba'dil amwali allati tajibu fiha az-zakatu tajibu aw la tajibu ba'du syu'unil haji ba'di su'unil siyami ba'di su'unil ma'amalati ba'di masa'il riba. Baik. Ya, masa'ilu syekh masa'ilu ya, Syekh Ibn Baz haulal udhr bil jahl. Baik, permasalahan yang di berbagai permasalahan yang diajukan kepada Syekh Ibn Baz masail itu berbagai pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Ibn Baz terkait uzur bil jahal warad alal murji'ati al mu'asirin. Ya, yang ini juga sekaligus sanggahan terhadap murji'ah kontemporer. Ya, itu dari buku Aqwal Syekh Abdul Aziz bin Baz bil uzur bil jahal. Berarti di buku ini yang akan kita baca nanti setelah kalau kajian kita ini selesai, nah, kita sudah dapat gambaran ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Su'ila samahatu Syekh Ibn Baz. Syekh Ibn Baz ditanya. Man qala la budda an tatawaffara syurutun fi man urida ya. Fi man urida takfiruh bi aini wa tantafi al-mawani. Ya, penanya berkata, as-su'al. Baik, Syekh. Ada orang yang menyatakan mesti terpenuhi syarat. Ya, mesti terpenuhi syarat ketika diinginkan takfir. Ya. Harus ada terpenuhi syarat fiman urida takfiruhu. Ya, bagi yang apa namanya? Bagi yang menginginkan takfir. Biaini takfir muayyan. Ya. Takfir muayyan. Takfir muayyan itu apa? Tunjuk person, tunjuk hidung langsung. Iya. Wa tantafiya al-mawani'u. Tantafi ma'atuf ke tatawaffar. Dan mesti tidak ada lagi penghalang. Baik. Baik, barakallahu fikum. Jawab, maka jawabannya fa'ajaba Syekh menjawab al-umur az-zahiratu ma yahtaju fiha syai'un. Perkara-perkara yang zahirah yang jelas nyata gamblang itu enggak butuh sedikit pun kayak tadi. Ya, tawafur syurut wa intifal mawani. Ya. Makanya Syekh Ibn Baz ini di Subul Salam sering nyatakan ada orang ya yang melakukan kekufuran, boleh enggak orang awam mengkafirkannya? Kafirkan aja, mal mani, memangnya apa yang mencegah? Itu perkara zahirah. Ya. Tawafur syurut, mesti ada terpenuhi syarat, mesti dipenuhi. Itu terpenuhi syarat semua. Perkaranya zahirah. Enggak ada penghalang. Kecuali penghalangnya dia tinggal di negeri Islam yang dia enggak bisa menghilangkan kebodohannya. Taibar kalau fikum. Ya. Yak apa namanya? Yakfuru. Ya. Orang tersebut bisa kufur bimujarradi wujudiha. Ya. Atau yukafir. Nah, orang tadi mengkafirkan pelaku kesyirikan, pelaku pembatal keislaman tadi ya hanya karena keberadaan pembatal-pembatal keislaman tadi. Li'anna wujudaha la yakhfa 'anil muslimin. Karena keberadaan dari kesyirikan akbar tadi itu enggak samar lagi bagi kaum muslimin. Fa ma'lumu minad-dini bidarurah. Ini adalah sesuatu yang pasti diketahui. Ya. Bi khilafil ladzi qad yakhfa, berbeda dengan berbagai kasus yang terkadang samar. Mistu syartin min syuruti shalah. Semisal syarat diantara syarat sholat atau syarat diantara syarat zakat, ya pada sebagian harta yang wajib zakat mana yang tidak wajib, taib ya, atau pada berbagai permasalahan perkara haji, ya atau berbagai permasalahan puasa Ramadan, ya sebagian perkara-perkara muamalat, sebagian permasalahan riba, nah, ini baru, ya ini ya samar. Terus lanjut dibaca sini, siapa lagi yang belum baca? Iko. Enggak kedengeran Iko suaranya. Taib, tanyaan berikutnya Syekh bin Bas ditanya. Ya. Apakah ikhtilaf dalam masalah udzur bil jahal termasuk perkara khilafiyah? Terus? Kata Syekh bin Bas, ini perkara besar. Terus? Baina. Baik. Hukum asalnya seorang, ya, yang dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, dia tidak diberi uzur kalau dia terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Itu siapa saja yang Al-Qur'an sunnah sampai kepada dia. Terus ya, maka yang seperti ini tidak diberi uzur. Allah Ta'ala berfirman, telah diwahyukan, ya, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku Al-Quran ini agar aku bisa memberikan peringatan, ya, kepada kalian dengan Al-Quran ini dan kepada siapa saja yang sampai Al-Quran ini. Terus utiya min tasahulihi. Nah. Baik, maka barang siapa yang Al-Qur'an sunah sampai kepada dia, maka dia tidak diberi uzur. Ya. Nah. Terus kesyirikan tersebut bisa terjadi itu gimana? Innama utiya man min tasawwilihi. Nah, kesyirikan itu bisa terjadi karena sikap remehan dia. Wa adami mubalatihi, dan tidak ada sikap kepedulian dia. Terus ya, lakin hal yuqal hadhihi mas'alatun khilafiyah. Kata penanya lagi, wahai syekh, namun apakah boleh dikatakan bahwa permasalahan itu permasalahan khilafiyah? Terus jawabu laisa khilafiyah. Khilafiyah ta. Illa harrikuni. jawabannya ini permasalahan ini bukan islafiyah, kecuali pada berbagai permasalahan yang detail, yang mendalam, yang terkadang samar. Semisal kisah orang yang berkata kepada keluarganya, kalau saya mati bakar saya nanti, ya, bakar saya supaya Allah tidak bisa, ya, memanggil saya. Ini kan menafikan ilmu Allah, ya, kekuasaan Allah. Kufur enggak ini? Kufur, namun ini samar. Ya, barakallahu fiik. Terus lanjut. Siapa lagi? Jangan sini udah semua. Hah? Sudi. Kafiruhu. Ya, Syekh bin Baz ditanya, wahai Syekh, katsirun minal muntasibina li salafiyah. Banyak orang-orang yang ngaku-ngaku salafi, Syekh. Mereka mempersyaratkan iqamatul hujjah itu mesti dari ulama. Ya. Apabila ada orang awam terjatuh ke dalam kekufuran, ya. Dalam ucapan kekufuran mereka menyatakan, "Man kafiruh?" Kita tidak kafirkan dia. Kata Syekh bin Baz, ya. Jawab terus. Al-jawabu iqamatul dalili kullun ala hasabil hali. Kata Syekh bin Baz, adapun ditegakkannya dalil hujah itu semua orang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Terus. As-su'alu hal yajibu ala al-ami an yukaffira man qama kufrahu aw qama fihi al-kufra. Nah, Syekh bin Baz ditanya lagi, apakah wajib seorang awam mengkafirkan orang yang melakukan kekufuran atau, ya, terjatuh ke dalam kekufuran? Au qama fihi al-kufru. Ya, terus al-jawabu ila sabata alaihi ma yujibu kufra kafarahu. Baik, kafarahu. Kafarahu. Nah, jawabannya apabila seseorang telah jelas, ya, dia terjatuh ke dalam kekufuran, maka dia mesti dikafirkan. Terus bila sabata indahu ma yujadu al-kufra kafarahu mithlu an yukaffira Aba Jahlin wa Aba Talibin wa Qut Bata Ubat bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa dalilu 'ala kufrihim anna Rasula sallallahu alaihi wasallam qala lahum yaum Badr. Nah, kemudian kata Syekh, jika telah jelas hal-hal yang menyebabkan dia kufur, ya, kafarahu, maka enggak apa-apa orang awam mengkafirkan dia. Ya. Semisal kita mengkafirkan, ya, mal mani, memangnya apa yang menghalangi, kata Syekh? Ya, kalau telah jelas ada kekufuran, maka kafirkan dia. Semisal kita mengkafirkan Abu Jahal, Abu Talib, Utbah bin Rabi'ah, ya, dan Syaibah bin Rabi'ah. Dalilah kufrihim anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qatalahum yaum Badr. Dalilah akan kekufuran mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka pada perang Badr. Cukup dulu, ya. Saya sudah mulai ngantuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.